Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, wabil khusus tumateng sedaya konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika mandar muga dadosa manfaat kangge kula so panjenengan sedaya bidini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Datang konco-konco sing nyekel kitab, monggo panjenengan buka halaman 69 atas sendiri. Pengaosan ingkang kepungkur kula kali panjenengan sampun dipun paringi semerap bahwasanya Maha besar Allah. Allah itu tidak mungkin. Sungguh sangat hina bagi Allah kalau Allah akan membalas perbuatan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan kontan, tapi balasannya sik semoyo. Niku tidak mungkin. Monggo niku kita terasa. Kenapa? Fa inna dzalika laisa sya'nal karim. Membalas perbuatan yang kontan dibalas dengan cara semoyo niku duduk tingkai zat sing loman. Duduk loman niku jenenge. Lek sing jenenge loman, wong sing nyambut gawe durung mari buruane dikai dhisik niku jenenge loman. Lek nyambut gawe ne ana ndek donya, buruane dikekno ndek akhirat, berarti Gusti Allah niku medhit, ngoten lho. Lho Allah niku mboten medhit. Allah niku loman. Sampean ibadah sak niki balasane yo saiki. Sampean sembahyang saiki balasane iki sak niki. Ndak mungkin akan ditunda di akhirat, mboten. Kaya opo? Kate disimpen jane mana? Iya lek bang. Gusti Allah ndak ngingu bang niku. Dadi fajazaul amali. Niki dua garis dari atas, mongko utawi walesane amal iku layak tasu. Ora tentu, ora tertentu opo jazaul amal bidaril akhirati kelawan deso akhirat. Bal rubama dalik terkadang azharahullahu azharallahu minhu azharo mertelakan Allahu sapa Allah minhu saking jaza liba'di awliyaihi maring setengahi piro-piro walini Allah syai'an ing swici-wici fit dunia ing dalam dunyo. Bahkan terkadang niki sing dianggap walesan nang menungso niku, terkadang Allah menampakkan balasannya langsung wonten di dunia, tapi dipilih nang setengah para waline. Kula ambek sampean niku kan nganggep koyok-koyok lek jenenge buruan kudu ketok, nyambut gawe sedina buruane 35.000. Niku ketok. Sampean sembayang apa buruane? Pamane langsung sugih. Niku koyok-koyok menurut kula itu adalah buruan. Buruan sing koyok ngeten iki kadang-kadang memang sengaja ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dateng sebagian para waline. Apa kok dikene nang para wali ya, dikene nang kula mbek sampean ndak kuat. Duduk ukurane. Cara wong tuwa ngekei anak, ukuran besar dan kecilnya melihat kebutuhan anaknya. Lek anake si umur 5 tahun njaluk duit 10 juta, ya ndak dikei 10 juta. Kei 1000, kei 500. Lho lek pun gede, lek pun tuwek njaluk 10 juta pantes. Njaluk 10 juta apa? Kayak apa? Kae bayar kuliah. Dikei 10 juta. Lho yang diberi itu yang sudah tingkatannya. Kadang-kadang diketok nongoten. Kalau ada sebagian cerita, Mbah Kiai Hamid Pasuruan niki katanya setiap hari sarung ini ku genta-genti terus. Dan sarung sama rendah. Padahal saat itu orang sama-sama tidak punya. Uang melarat kabeh tekondi. Lho niki lho. Ini adalah balasan saking Gusti Allah yang kontan. Apa kok Kiai Hamid tok sing dikei krono liyane ndak kuat. Banyak kiai-kiai yang ceritanya seperti itu banyak. Termasuk nggih Kiai Sidogiri, Kiai Nawawi Sidogiri tirose ngoten. Tirose. Kenapa kok hanya diberikan kepada seorang kiai itu? Karena itu sudah kelasnya lan kuat nerimo peparingi Gusti Allah. Ya kula mbek sampean dikei gedhe ngono wae, tuk ajone sampean sak alam donya. Lek romo yai dikei nggih mboten gumedhe. Dikei alhamdulillah, ndak sampai ngowahi nang sikape. Wong lek sing durung tutup pangkate dikei donya gedhe lak malah sombong. Kaya tunggale tiyang sugih mendadak ngoten. Ono mawon perubahan sombongi. Tapi lek mboten mendadak alon-alon mboten pati ketok. Sombonge niku alon-alon ya sombong tapi ndak nemen ngoten lho. Ihmiluhum kang gelemaken apa sek hum ing aulia alal ijtihadi ing atase nemen-nemeni fil a'mali ing dalam biro-biro kelakuan waya tahaqquna lan podo tahqiq sapa aulia mihi kelawan sek qabulaha ing ketrimone a'mal para wali niku sebab para wali niku lek nerimo balesan sing kontan saking Gusti Allah sing rupa donya moko donyane niki mboten digawe melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatin di akhirat. Dadi wali niku ibadah cakang dikei walasan donya nang Gusti Allah mesti donyane niki mlayune nang akhirat, ngoten lho. Nah lek wong awam koyok kula sampean kadang-kadang lek dikei donya nang Gusti Allah kan malah keliru. Nggih keliru kula mbek sampean niku. Arahnya nonsewu, arahnya malah kadang-kadang untuk maksiat. Kayak donya nang Gusti Allah akeh pancene wong tani koyok kula sampean kadang-kadang dikei melbu metu hotel ambek golek pasangan. Krono apa ndak kuat nyonggo donya. Lek poro waline Gusti Allah dikei donya mboten. Kangge bangun masjid, kangge bangun madrasah, bangun musala, bangun pondok. Ngoten lek poro waline Gusti Allah duduk ukuran nafsune sing ana ndek ngarep. Tapi tetap karena dari Allah, maka kembalinya juga dateng ngarsane Gusti Allah. Jadi wajar lah lek ana kiai niku nang Gusti Allah dikei soge, donyane tekon tindak ketemu. Wajar niku. Sebab walaupun dia itu makin kaya, ibadahnya juga tidak berkurang. Justru malah tambah semangat oleh ibadah nang Gusti Allah. Dadi numpuke donya sing merupakan balasan amal dari Gusti Allah niku mboten nyebabno para waline Gusti Allah niku menjadi orang yang kendu wonten di ibadahe, tapi justru ibadahnya makin pateng, ibadahnya makin semangat. Kan mergane nang Gusti Allah dikai balasan kontan wonten dik donya. Monggo kita terusaken. Kafa wis cukup min jazaihi haletati walasani Allah ai mujazatihi tegese oleh balesi Allah iyaka ing iya sira ala taati ing atase taat apa an radhiya yen to ridho sapa Allah kang ing sira laha maring taat ahlan hale dadi wong kang ahli ai taufikoka ai taufikuka apa kok diwaca taufikuka krana dadi ataf tafsir dengan lafat saking lafat an rodiaka jadi an rodianiku dados fa'il saking lafat kafa min jazaihi dados hal ecoy ngoten taufikuka atof tafsir dateng mahali lafat anrodiaka jadi mocone taufikuka tegese oleh Allah nulungi ing siro laha maring to'at wa ikdaruka lan oleh nguasa akeni Allah ing siro Allah memberi kuasaan dateng kulo kali panjenengan alaiha ing atasi to'at jauh ini kemu sonep cukuplah menjadi balasan amal kita di dunia adalah Allah menjadikan kita Allah ridho dengan kita sebagai orang yang ahli melakukan taat itu tadi. Allah pun faham Allah ridho dengan kita menjadi orang yang ahli ibadah itu sudah cukup menjadi balasan kangge kula panjenengan sedoyo. Ono wong ibadah tambah suwe kok tambah cakang nang Gusti Allah. Ono wong sodako tambah suwe kok tambah loman. Tambah lomane, tambah cakangi ibadah, tambah cakangi poso, tambah cakangi sholat. Yang itu adalah merupakan kehendak Allah, ini sudah cukup. Dadi balesane Gusti Allah, kangge amal kita sing di dunya kontan jreng. Dadi tambah tuwek mboten tambah elek, tapi tambah tuwek tambah apik nang Gusti Allah. Tambah tuwek ngajine tambah istiqomah, tambah tuwek nang tonggo tambah api, tambah tuwek tambah loman, tambah gati nang bojo, tambah gati nang anak, makin meningkat dalam bidang ibadahnya, itu adalah cukup sudah menjadi sebuah balasan yang kontan saking ngarsane Gusti Allah atas amal ibadah kita yang kita lakukan dengan cara kontan juga wonten di dunia. Mosok niku jenenge balasan saking Gusti Allah nggih. Lah wong asline menungso niku ndak seneng, Pak. Niki monggo kita lanjutaken. Wa illa lamun ora, wa illa lamun ora kafaka an radiyaka laha ahlan, fasifatuka mongko utawi sifate sira, sira menungso niki. Adzatiyatu kang bangsa zat, kang bangsa asli, sifat nalurinya, sifat keaslian manusia niku atakasulu iku aras-arasan anito ati saking ibadah. Wa adamul iktina ilan orah anane gateaken, orah anane merhateaken biha kelawan toat. Dadi fa idza wafaqo, mongko ari kalane maringi pitulung sapa Allah kae, maringi pitulung kae sira maulaka sapa bendoro sira lil kiami kangge jumenengi biha kelawan toat. Karena mongko ono opo dalika mengkono-mengkono taufik, ono iku jazaan dadi walesan muajalan kang den kanjangaken lakah maring sira fit dunya en dalam dunyo. Jadi dawane Kiai Musonep niki, kalau makin cakangnya kita itu kepada ibadah tidak dianggap balasan saking Gusti Allah dengan ibadah yang kita lakukan di dunia, coba kita angan-angan. Cari Kiai Musonep niki. Fasifatu kadzatiyatu atakasulu anito'at, asline sifate menungso niku aras-arasen kangge ngelakoni ibadah, ngaji aras-arasen, nun sewu nggih, salat aras-arasen. Akeh-akehe kelakuan sing disenengi menungso itu adalah kelakuan yang ada kaitannya dengan nafsu, nun sewu. Kaya dene Yazid Al-Bustami niki seneng ngaji apa, mulai akeh sing rungokno, diundang wong ngalor ngidul apa kok seneng, polahe awake dadi orang yang tersohor, dadi wong sing masyhur. Andai kata kok ndak ana wong ngurmati, niki berbicara hati niki nuwun sewu para kiai nggih nuwun sewu, kok andai kata ndak ana wong ngurmati rasane koyo aras-arasen katene ngaji. Wong kiai enggak ada santri ewonan sing ngaji akeh ambek kiai desa sing ngaji nek siji, niku semangate siji, napa kok ngoten. Niki cara zahir, krana niki pengalaman kula niki nuwun sewu, menawi mboten tepak kula njaluk sepura dhateng panjenengan. Lek muruk wong akeh semangat, krana apa ngrasa awake gedhe. Dadi rumoso wong bagus. Wong sing paling apik dhewe, wong kudu nerpi kekarepane. Bahkan kadang-kadang tidak jarang di lain kebutuhan mengaji sebagai tugas seorang santri, kadang-kadang kula kali panjenengan sebagai kiai mengambil manfaat di luar itu. Doniku lho sing disenengi. Nek asline ngaji niku males, Pak. Terutama kiai-kiai sing sepuh. Kaya kiai-kiai sepuh niku sampean takoni ngaji wonten ndek pondok niku, masyaallah abot. Senajan santrine akeh niku abot, napa wis aras-arasen dilem wong. Ndak kepengin pangkat, ndak kepengin dadi niki, mboten kepengin dadi niki, mboten pun. Dadi ngaji niku wis kok cara madu niku wis kari enak-enak tok. Dadi males sengko aras-arasen niku asline menungso. Sembayang bengi asline aduh abot. Sekolah muruk santri, muruk arek ngaji males. Guru-guru niku muruk ngaji niku males. Muruk sekolah ndek SMP, ndek SMA niku males asline menungso niku. Mergane akeh guru unjuk rasa njaluk bayarane diundakno. Kok ngoten, itu asli sifatnya manusia. Nun sewu, bukan hanya panjenengan wahai guru-guru pegawai negeri, tetapi kita, poro asatid, poro kiai sakjane watak inggih podo kali panjenengan. Dan itu watak manusia yang asli. Sing dikejar itu bukan mengajar, tetapi adalah uang. Lah, krono aslinya sifat manusia itu seperti ini, lek wonten tiang, tambah suwe ibadai kok tambah pateng, muruk ngaji kok tambah istiqomah. Niki sing kiai, sing santri, ngaji ndolek ilmu kok tambah anteng. Ini adalah merupakan balasan yang kontan saking ngersane Gusti Allah. Sepindah malih kula njaluk sepuro, omongan kula wau niku artinya itu sifat manusia. Saya tanpa melihat siapa, termasuk ya sing ngomong niki nggih ngoten. Asline menungso niku ngaji males. Napa mengaji itu adalah beban. Seneng ini kulek dimulyakno wong, diceluk Gus, seneng. Diceluk Ustad, seneng. Wong sekolah niku sing seneng nopo? Titele DRS, Insinyur, Engineer, MPD, MHUM, MSI, profesor, doktor, iku sing disenengi. Nun sewu, kok ndak ana pangkat? Kok ndak ana pangkat lho? Panjenengan aras-arasan belajar. Itu asli watak manusia. Lho kok ana wong seneng belajar tanpa mengejar pangkat? Belajarnya enggak pernah berhenti. Ada majalah kita baca, ada koran kita baca, ada buku kita baca. Wonten kitab kita mengaji, ana basul masail kita melo, ana pengajian kita ngrungokno. Cakang yang tanpa ada pamrih seperti ini adalah merupakan balasan saking ngarsane Gusti Allah. Napa kok ngoten? Karena manusia itu keluar dari sifatnya yang asli. Sepindah malih datang bapak-bapak duduk, berarti kula ngarani panjenengan iku doyan dhuwit mboten. Bukan hanya perseorangan, seluruh manusia itu yang disenangi seperti itu. Lek nang ngaji, nang sekolah, nang belajar, males asli nih. Kok ndak krono belajar sekolah niku untuk menghasilkan uang? Kulo yakin kita ini, kita semua manusia, ndak katine sekolah. Berhubung sekolah niki jadi persyaratan, kepingin dadi iki kudu duwe jasa iki, kepingin dadi iki kudu duwe jasa niki. Berhubung enten-enten nih, mali dadi karep sekolahe. Lho kono uang, pateng ngaji tanpa ada harapan apa-apa, wis pokoknya sekolah, pokoknya ndolek ilmu, pokoknya belajar, pokoknya ngaji, pokoknya mondok, pokoknya ndolek ilmu, pokoknya ibadah. Itu adalah murni balasan saking ngarsane Gusti Allah atas amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup wonten di dunia ni Gusti Allah. Bape menungso niku atakasul anitoat wa adamul iktina lan boten gatek nolek nang masalah ibadah. Aki-aki ngoten kongkon muruk ndak pati karep, tapi lek duwe insentif teko cakang. Nun sewu, bukan perseorangan, semua orang seperti ini. Lek wis urusan ibadah males, nggih. Kadang-kadang tiang niku sok seneng kali senengane tok bangun masjid, seneng bangun masjid, narik di talan, wuh, cakang kongkon narik di talan, muni sedino penuh, cakang. Tapi di kongkon jamaah di masjid, apa orang itu secakang narik? Kadang manungso niku mek seneng delok bangunan masjidnya apik tok, dikajuk-kajuk no nang wong ngalor ngidul, wah masjidku iku entek piro, iku entek 5 miliar. Aku sing gelek ono di talan niku bengor-bengor niku, lek ndak aku ndak kira dadi. Lu wong sing ngomong ngoten niku kadang-kadang lek wis dadi masjid tidak sembahyang nang masjid. Padahal intinya itu bukan kemewahan masjidnya yang kita kejar, tapi peningkatan ibadah kita. Dumateng ngarsane Gusti Allah, ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan memperbaiki masjidnya saja. Tutuk ndadekno masjid mentereng mawon sing dituntut oleh Allah, tetapi intinya adalah cakange ibadah kulo sampean sedoyo yang merupakan perwujudan dari dawuh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Senenge menungso niku seneng nang barang api, duduk seneng ibadahe kadang-kadang. Seneng mek ndelok masjide mapan, ngono berarti wonge api, mboten mesti. Dadi yang dituntut itu baguse masjid, duduk sembayange. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu membuat masjid tanpa pakai atap. Tapi Kanjeng Nabi lek sembahyang satu rakaat itu yang dibaca adalah 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu banyaknya hanya 280 ayat. Berarti satu solatan sak surat Al-Baqarah kari surat Ali Imran 16. Dalam keadaan masjidnya tidak pakai atap, bangunane mboten mapan koyok sak niki. Kulo kali panjenengan sembahyang, bangunane mapan, masjidnya apik. Di desa niku lho sak niki lek bangun niku entek 1 miliar, entek 2 miliar. Kadang-kadang entek 5 miliar, 6 miliar. Lek ewayai sembahyang fardu sampean delok sing jamaah wong telu, wong papat. Lu ngeten lu, asli nih senengnya menungso niku asli nang apik, duduk seneng nang ibadah. Krono niku lek ono wong seneng nang ibadai, berarti niki wong ini adalah mendapatkan balasan saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, monggo kita lanjutakan. Fa idza wafaqaka maulaka lil qiyami biha kana dzalika jazaan mu'ajjalan laka fid dunya. Apa kok diarani jaza? 5. Krana barang ya tarattabu kang dadi ka urut-urut apa ma alaihi ing atase qiyam atau ing atase dzalik. Dzalik sing rupa kana dzalika jazaan mu'ajjalan laka niku min mazidiz zulfa. Bayane saking tambahi parek. Nah niku. Apa wong niku lek makin cakang ibadahe kok iku dianggap balasan saking Gusti Allah? Nggih. Krono uang niku pak, lek tambah cakang ibadahin nang Gusti Allah, tambah ngeroso seneng ibadahin nang Gusti Allah, berarti uang niki tambah cedek nang Allah. Lek cedek nang Gusti Allah berarti kan cocok. Lek sampean cocok nang Gusti Allah, Allah ya cocok nang sampean. Lu padahal sing kita tuntut nik dunyo niki, kulo ambek sampean kepingin dadi wong sing cocok nang Gusti Allah. Dadi wis tambah cakang ngono ibadah berarti oleh balasan niku saking Gusti Allah. Lek ibadahe tambah kendo berarti niku ndak bakal oleh balasan. Wa aidon lan kelawan maning. Fa anta mongko utawi sira abdun iku kaula. Hakirun kang ino. La tastahiku kang orang ngehaki sopo siro khidmata malikil muluk ing ngladeni ratune piro-piro ratu. Fakaunuhu dadi mongko utawi anane Allah karobaiku nyedakan sopo Allah ka ing siro li khidmatihi kangge ngladeni ing Allah. Warodialan ridho sopo Allah ka ing siro ahlan ing wong kang ahli. La amaring khidmah iku nikmatun nikmat azimatun kang agung. Minhu saking Allah alaika ing atase sira. Kula kale panjenengan niki ibadah dateng Gusti Allah, muruk santri, muruk arek pondok, muruk pelajar, sekolah SMP, sekolah SMA niku lek niate ibadah lho sampean nggih. Lek mboten niat bayaran, lek titik-titik nuntut bayaran supaya munggah niku berarti kira-kira lho nggih, kira-kira niku ndak ndolek ganjaran niku, ndolek bayaran. Padahal wong muruk niku sing gedhe bayarane duduk ndek donya ndek akhirat. Dadi lek sampean muruk santri, salat, poso, zakat, mengabdi kepada masyarakat bagi orang yang punya jabatan, mulai teko Pak Inggi, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, mereka itu mengabdi kepada masyarakat, ini sebetulnya merupakan perwujudan dia mengabdi kepada Allah. Lulek makin lama dia menjadi pengabdi masyarakat makin bagus. Sholat datang Gusti Allah tambah suwe, sholatnya tambah tepat, posone tambah tertata dengan rapi, sodakoyo tambah ditoto kelawan saya. Itu berarti panjenengan mengabdi kepada Allah. Loh, sampean mengabdi kepada Allah itu zat yang sangat mulia, zat yang menjadi ratu dari beberapa ratu, zat yang menjadi penguasa daripada beberapa penguasa. Lek sampean menjadi peladene Allah berarti sampean jauh ada di atas juru-juru peladene nopo nggih. Peladene wong sing paling dhuwur. Ajudane presiden niku wis mulya. Lu sampean dadi ajudane Gusti Allah. Ajudane gubernur niku bagus mulya wong sing paling cedhak nang Gusti Allah, nang gubernur. Tapi sampean dadi ajudane Gusti Allah. Allah itu jauh ada di atasnya presiden. Omane golongane kula mbek sampean ngene wis adoh. Dadi lek sampean tambah cakang ibadah nang Gusti Allah berarti sampean ngeladeni zat sing paling mulya. Dikarepi nang Gusti Allah niku angel lho Pak. Krono angel dikarepi niku, dadi lek sampean niku dadi uang sing cakang ibadah berarti sampean niku dipilih temenan nang Gusti Allah. Pilihane Gusti Allah iku ndak sak karepan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai untuk menjadi orang yang ahli ibadah nang Gusti Allah, tetapi yang bisa memberi hidayat itu hanya Gusti Allah. Lek sampean dicocoki menjadi khadamnya Gusti Allah, hebat sampean. Kok dadi uang melakuni lurus, nak menceleng-menceleng. Bagus melakuni api, nak tahu melanggar perintah Gusti Allah ibadah api. Waduh. Ini adalah sangat mahal harganya. Dadi uang kok ngeritik kancane, terus onok kancane ahli ibadah. Aduh, ibadah kau metuwek ima kiai. Lu ojok munian ngono, ndak ilo. Uang cakang ibadah, uang cakang ngaji, ku pilihane pangeran cak. Lek sampean ndak iso niru koyok koncone sampean sing cakang ngaji, ndak iso niru koncone sampean sing cakang muruk, ndak iso niru koncone sampean sing cakang ibadah, ojo ngilokno, iku jenenge iri. Wong iri ku cukup didelok tok watine, lek mencep tok gunane berarti iri niku. Oh. Ngalor ngidul undangan. Ah. Sopo ndak ro arek iku, barang niku penjahat. Lu wong ngomong ngoten niku berarti iri niku. Sampean ojo niru kelakuane wong sing koyok ngoten, dosa. ono wong cakang ibadah, konco sampean cakang ibadah, konco sampean dadi kiai, konco sampean akeh santrine, konco sampean dadi wong pangkat, nun sewu konco sampean dadi bupati, dadi gubernur, alhamdulillah dikarpi nang Gusti Allah. Berarti dek iku pancene pangkate wis sakmono. Dia berkhatam, berkhidmat kepada masyarakat, dia berkhidmat kepada santri, berarti dia berkhidmat kepada Allah. Lek berkhidmat kepada Allah berarti menjadi khatamnya zat yang maha kuasa, menjadi raja dari sekian banyak raja. Syukur wong ngeten niku jenenge api. Geleme mensyukuri ndelok koncone api koyok ngeten niki, itu adalah balasan saking Gusti Allah. Tondo nilek wong niku atine jembar, atine api. Lho ana wong ana koncone ngene boleh ningkat pangkate dukur, loro ati. Ana koncone dadi wong api, loro ati. Halah, halah, halah. Wong baran iku koncoku biyen, nah ya biyen nah. Saiki pangkate dhewe-dhewe. Sampean dadi pangkate wong ndak patek cakang ibadah, konco sampean dadi wong ahli ibadah. Yo ado karo sampean. Mila menungso niku besok di alam akhirat niku ditakoni dhewe-dhewe kan nang Gusti Allah. Jadi apa yang dilakoni ya wis iku sing dinilai nang Gusti Allah. Yang menjadi penilaian saking ngarsani Gusti Allah nggeniku. Mandar muka kula kali panjenengan nang Gusti Allah tambah sepuh diparingi tambah api. Tambah sepuh mboten tambah diparingi iri nang Gusti Allah, mboten tambah diparingi sifat dengki nang Gusti Allah. Ndak tambah dikei sifat sengitan nang Gusti Allah. Mandar muka nang Gusti Allah diparingi dadi wong sing tambah cakang ibadahe. Tambah kuat ngedohi maksiate Gusti Allah. Tambah iso ngedohi larangane Gusti Allah. Lek wis dadi wong sing diridhoi Gusti Allah, berarti niku kula sampean nerima balesan kontan di dunya. Balesan kontan di dunya, tambah suwe tambah akeh amale, tambah suwe tambah akeh amale. Di akhirat besok tambah akeh ganjarane. Le akeh ganjaran ngeten niki wis dikersakno dening Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muka ngaji kula kali panjenengan pada saat menika dipun dadosaken ilmu sing manfaat fitini wa dunya wal akhirat. Dadi wong sing betul-betul dikarepi dening Gusti Allah, amal ibadah kula panjenengan mandal muka dipun terami dening Gusti Allah, dosa-dosa kula kali panjenengan cilik gede disengaja atau tidak, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ngomong mulai dugi wawang atau saniki, lek ono benere iku saking Gusti Allah, lek ono salahe pancen teko awak kula dhewe, kula njaluk sepuro sing akeh dateng panjenengan. Tidak ada niatan untuk nembak siapa-siapa, nyindir sinten-sinten boten. Sejo kula niki nyindir ati kula dhewe, ngilokno ati kula dhewe. Mandar muga kula iso nglakoni napa sing kula lakoni, napa sing kula omongno. Nggih panjenengan nggih sak ngonten ugi mandar mugi saged melakukan sesuatu yang pernah kita dengar tapi yang baik, yang jelek semoga kita bisa menjauhinya. Sakmenten ingkang saged dalam aturake, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.